warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita dalam kesempatan ta'lim malam Kamis yang kelima, di mana rutinitas kita di malam Kamis selainnya dalam malam-malam ganjil adalah barakallahu fikum membacakan kitab Al-Fiqhil Muyassar. Namun dalam momentum yang kelima ini, kita mengangkat sebuah tema, yakni mengenal lebih dekat tentang umrah yang syar'i. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, musta'inan billah, dengan terus memohon pertolongan kepada Allah, kita meminta kepadanya ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan nantinya membuahkan amalan saleh yang menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan mengenai umrah adalah pembahasan yang di hari-hari ini dirasa sangat penting. Kenapa demikian? Dikarenakan secara lebih khusus di negeri kita, yang mereka orang-orang yang ingin melakukan haji dengan jangkauan waktu kuota sehingga menjadikan mereka menunggu terlalu lama, maka mereka mulai melirik kepada ibadah umrah sebelum haji. Yang terpenting bagi kita bukanlah sekedar bisa melaksanakan umrah, namun sebuah ibadah akan bernilai di sisi Allah Ta'ala dan mendapatkan lipatan ganda daripada pahala dikala didasari dengan ketakwaan, di mana ketakwaan tidaklah akan bisa diraih dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka yang lebih penting bagi kita adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dilakukan sebelum berucap dan beramal. Sehingga inilah pokok penting yang harus kita lalui. Sebelum seorang melakukan suatu ibadah, maka hendaknya dia mengenal ibadah tersebut agar supaya betul-betul melakukannya sebagaimana yang dimaui oleh syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah, beliau menyatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agamaku ini, urusan ibadah, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari ibadah tersebut, agama tersebut, fahuwa radd, maka itu tertolak. Dan kenyataan telah membuktikan bahwasanya di sana didapatkan orang-orang yang mereka hanya ihtimamnya, urgensinya yang penting bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci tanpa membekali diri dengan ilmu yang sahih, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka terombang-ambing, kebingungan, hingga akhirnya terpaksa hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal yang namanya ibadah adalah sebuah perintah yang pasti dan baku dari Allah Ta'ala. Tidak didasari dengan sekedar ikut-ikutan dan mengikuti perasaan, dan tidak pula sekedar mengikuti hawa nafsu dan kesemangatan. Akan tetapi yang namanya ibadah akan diterima oleh Allah Ta'ala apabila memenuhi dua syarat pokok diterimanya ibadah, yakni ikhlasun niyah dan mutaba'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ada'il ibadah, yakni ikhlasun niyah, ikhlas niatannya dalam hatinya, dan demikian pula mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam praktek pelaksanaan ibadahnya. Dua syarat pokok ini tidak boleh kosong salah satunya. Di mana diterangkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manusia ditinjau dari dua syarat pokok ini di dalam ibadahnya terbagi menjadi empat golongan. Manusia ditinjau dari dua syarat pokok diterimanya ibadah terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, man kana khalisan lillah wa kana mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amali. Yang pertama, orang yang dia itu ikhlas karena Allah dan betul-betul mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam praktek amaliyah ibadahnya. Fahuwal muwahhidul mutabi'. Maka dia adalah seorang muwahhid yang bertauhid lagi muttabi', orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, man kana khalisan liwajhi liwajhillah walakin yukhalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi. Orang yang mereka mungkin hatinya ikhlas, bersih dari kotoran syirik, namun menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya dengan sengaja. Maka ini fahada sya'nul mubtadi', inilah keadaannya para ahlul bid'ah, yang mereka lebih memilih jalan-jalan selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyangka itu lebih baik. Dan yang kedua, yang ketiga, man laisa lahu ikhlasun walakinnahu taba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi. Orang tersebut hatinya kosong dari keikhlasan, akan tetapi dalam bentuk surah ibadahnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fahadza da'bul munafiqin, inilah sifatnya orang-orang munafik, yang mereka kadangkala dalam praktek lahiriah adalah bisa sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata hatinya tidak ikhlas sehingga melahirkan pamrih, melahirkan ingin dipuji manusia ataupun yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, man laisa lahu ikhlasun wala mutaba'ah. Orang yang tidak ada padanya keikhlasan dan tidak pula mutaba'ah. Wa hadza sya'nu zanadiqah wa zindiqah. Maka ini adalah keadaannya zanadiqah, orang-orang zindiq, dan mereka orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Tidak punya keikhlasan niat dan tidak pernah menyeru kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tendensi mereka konspirasi, membuat makar sehingga menjadikan orang beragama bukan dengan tuntunan yang hak. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan, berputarnya kematian dan kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Diterangkan Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu wa rahimahullah, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang dimaksud yang paling bagus amalannya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar, di mana yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan contoh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini adalah mempelajari ilmu tentang tata cara ibadah yang akan kita lakukan adalah merupakan fardu ain bagi orang yang hendak melaksanakannya. Mempelajari ilmu akan ibadah yang akan dilakukan adalah fardu ain, harus dipelajari oleh setiap individu orang yang mau melaksanakan ibadah tersebut, agar supaya betul-betul ibadahnya bisa dibangun di atas keikhlasan niat dan prakteknya sesuai dengan contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, yakni rangkaian ibadah haji. Dan beliau menyatakan, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami, yakni sholat Idul Adha, dan nusuk menyembelih atau melakukan ibadah seperti ibadahnya kami, maka dia telah benar ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kembali lagi musta'inan billah, dengan terus meminta pertolongan kepada Allah, kita ingin mengenal lebih dekat apakah itu ibadah umrah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibadah umrah pengertiannya diterangkan oleh para ulama, yaitu barakallahu fikum, adalah at-ta'abbudu lillahi bitawafi bil bait sab'ati ashwat was-sa'i baina as-safa wal marwah wat-tahallul. Diterangkan para ulama yang namanya umrah adalah at-ta'abbudu lillah, bentuk ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, bitawafi bil bait sab'ati ashwat, dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Wasa'i, dan melakukan sa'i, baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Wattahalluli, dan dengan bertahallul. Inilah definisi umrah yang diterangkan para ulama, di mana dalam definisi ini tersirat padanya rambu-rambu yang sangat agung yang harus diperhatikan oleh mereka orang yang mau terjun melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama adalah yang namanya umrah adalah ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah. Bukanlah bentuknya wisata, sekedar pergi ke Baitullah. Bukanlah bentuknya rekreasi, sehingga harus dipajang padanya sebuah kenang-kenangan tadhkir. Namun yang namanya umrah adalah ibadah kepada Allah. Tentunya tidaklah akan diterima kecuali kalau terpenuhi padanya syarat-syarat ibadah, yakni ikhlas dan mutaba'ah. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua dari ucapan at-ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah, berarti demikian juga sebagaimana sholat, sebagaimana siam, yang Allah wajibkan atas hambanya, hanya saja terkhusus haji ataupun umrah, itu Allah kaitkan yang dikenakan kewajiban mereka orang yang memiliki kemampuan. Sehingga dari sini, tidak layak bagi seorang yang bisa melaksanakannya kemudian membusungkan dada, berbangga dan merendahkan orang yang belum melakukan. Dikarenakan kalau dia telah memiliki kemampuan, namun tidak mau melakukan haji ataupun umrah, orang tersebut berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, barakallahu fikum, sebagaimana datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanduru kullu min kullu wa fayanduru kullu man kana lahu jiddah wa lam yahuj liyadribu 'alaihimul jizyah mahum bimuslimin mahum bimuslimin. Terkait dengan ibadah haji, beliau menyatakan, sungguh aku telah memiliki keinginan yang sangat untuk mengutus beberapa orang ke penjuru negeri yang ada dan melakukan sweeping, pengecekan, melihat orang-orang yang telah memiliki kelonggaran harta dan ternyata dia tidak mau melakukan haji. Maka ditegakkan, diambil darinya jizyah upeti. Sungguh mereka bukanlah orang muslim. Sungguh mereka bukanlah orang muslim. Dan Ali radhiyallahu anhu menyatakan, man qadira alal haji fatarakahu fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya. Orang yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan haji, maka ternyata dia meninggalkan melakukan haji tersebut, maka tidaklah atasnya melainkan untuk mati dalam keadaan seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Na'udzubillah. Inilah ancaman bagi mereka, sehingga tidaklah seorang dikala bisa melakukan ibadah umrah kecuali yang layak baginya adalah bersyukur dengan cara meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan haji dan umrah yang telah dia lakukan adalah mabrur dan mabrurah, yakni menjadikan hari-hari dan keadaannya setelah berpulang atau selesai melaksanakan ibadah tersebut menjadi keadaan yang lebih baik dan semakin meningkat ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ucapan at-ta'abbudu lillahi bit-tawafi bil bait sabati aswat, beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah tentunya yang namanya ibadah terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang terdapat padanya rukun-rukun, syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun yang harus dilaksanakan, dan kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, serta sunnah-sunnah sebagai penyempurna, sebagaimana ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, inilah yang lebih penting untuk dipelajari. Bukan sekedar yang penting bisa umroh. Pulang, hanya cerita, oh di sana rame, oh di sana seneng, oh di sana nangis, oh di sana doanya khusyuk, seterusnya. Namun bagaimana dia bisa menjiwai umroh tersebut sebagai ibadah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengawali dengan pembahasan setelah mengetahui tentang pengertian umrah. Maka di sana tentang barakallahu fikum keutamaan orang yang melakukan ibadah umrah. Dan apa hukumnya? Hukum haji, bersepakat para ulama mengenai wajibnya haji, bahkan merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Orang yang menentang kewajibannya adalah kafir. Orang yang menentang kewajiban haji, menyatakan haji tidaklah wajib, maka itu kafir karena menentang sesuatu yang sudah pasti bagian dari agama. Adapun umrah telah berselisih para ulama menjadi dua pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan umrah adalah sunnah, di mana ini merupakan pendapat al-Imam Syafi'i dalam qaulul qadim, dalam pendapatnya yang terdahulu. Demikian pula pendapat Imam Malik, Abu Had dan juga Hanafiyah serta Abu Thawr, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, di mana mereka menyatakan itu adalah sunnah. Karena tidak ada nas yang sharih lagi sahih memerintahkan tentang kewajibannya. Ini alasan mereka. Pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang menyatakan umrah itu adalah wajib sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Yang ini merupakan pendapat Imam Ahmad yang masyhur dari beliau, dan pendapat Imam Syafi'i dalam ucapannya qaulul jadid, pendapat yang terakhir, Dan demikian pula pendapat Al-Ishaq, Wasauri dan yang lainnya. Demikian pula telah mendahului mereka sekelompok dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum, dan dari kalangan tabi'in Atha ibn Rabbah, orang yang a'lamun nasi fil hajj, orang yang paling berilmu tentang haji, mengilmui tentang haji. Naam. Demikian pula Ibnul Musayyab, Sa'id ibn Jubair, Al-Hasan Al-Basri ibn Sirin, Asy'abi dan yang lainnya. Dan pendapat yang menyatakan wajib ini, mereka berdalil dengan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, alam nisa'i jihad, apakah kaum wanita wajib terkena kewajiban jihad? Kaum wanita wajib berjihad atau tidak wahai Rasul?" Maka beliau menjawab, "Na'am, iya wajib jihad. La kita la fi, namun jihadnya bukan jihad berperang, ngangkat pedang, melempar tombak, melempar panah, atau peluru seterusnya, bukan. Namun alaihinna jihadun la kita la fi al-hajju wal umrah. Yaitu dia, mereka terkena kewajiban berjihad yang tidak ada perang padanya, yaitu haji dan umrah." Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh para ulama. Naam. Ini hadis yang pertama. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang rukun-rukun Islam, maka beliau menjawab, "Barakallahu fikum." Yani dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imamul Bukhari, Rasulullah menjawab, "Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tahujjal baita wa ta'tamirra wa taqtasila minal janabah al-haditha." Yang namanya Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan menegakkan salat dan menunaikan zakat dan haji ke Baitullah serta melakukan umrah. Dikala Rasulullah menggandengkan dengan hal yang wajib, menjadikan di sini diterangkan bahwasanya na'am, umrah itu adalah wajib. Dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Iman. Dan Imam Muslim demikian pula, Imam Nasa'i mengeluarkan dalam Kitabul Iman wa Syara'ih dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis tersebut dinyatakan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, "Hada isnadun sabitun sahih." Hadis ini sanadnya telah tetap lagi sahih. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini diterangkan oleh para ulama, berarti yang rajih dari hukum umrah adalah wajib. Adalah wajib, namun tidak seperti haji. Dikarenakan ada padanya khilaf, sehingga seandainya ada di sana orang yang mengingkari kewajiban umrah, tidaklah dikafirkan karena adanya khilaf di antara para ulama. Berbeda kalau haji. Kalau haji sepakat para ulama, bahkan merupakan rukun-rukun Islam. Nah, adapun pendapat yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, umrah adalah wajib. Berapa kadar wajibnya? Yakni barakallahu fikum, diterangkan Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Wala yajibul hajj walal umrah fil umri illa marratan wahidah. Tidaklah wajib yang namanya haji dan umrah dalam umur hidupnya kecuali satu kali. Naam, kecuali satu kali. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kitabul Manasik yang dikeluarkan Al-Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad serta Darimi dengan sanad yang sahih, beliau menyatakan al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu. Yang namanya haji itu satu kali seumur hidup. Adapun yang mau menambah lebih dari satu kali, maka itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai keutamaan orang yang melakukan umrah, maka telah datang beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya al-hajj wal umrah yanfianil faqr wadh-dhunub. Yang namanya haji dan umrah itu menghilangkan sifat kefakiran dan menghiburkan dosa-dosa. Ini yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah, umrah yang satu sampai umrah yang lainnya berikutnya, kaffaratun lima bainahuma, merupakan pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali sorga. Dan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata hadal bait walam yarfus walam yafsuk raja'a kayawmi waladathu ummu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke Baitullah, yakni untuk haji ataupun umrah, walam yarfus walam yafsuk, tidak berbuat rofas, yakni mengucapkan ucapan-ucapan kotor dan menjurus kepada hubungan intim, walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, yakni melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka roja'at kayyaumi waladathu ummuh, dia akan pulang ke negerinya dalam keadaan bagaikan baru lahir dari perut ibunya. Maksudnya apa? Bersih dari dosa. Barakallahu fikum. Itu keutamaannya. Naam. Rasulullah tadi menyatakan bahwasannya haji yang mabrur tidaklah ada balasan baginya kecuali sorga. Terus apakah haji yang mabrur tersebut? Atau haji yang mabrur atau umroh yang mabruroh? Maka perlu dipahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Arti mabrur. Mabrur itu adalah isim maf'ul dari kata barro yabur, artinya bagus. Mabrur yang dianggap bagus, dinyatakan bagus. Siapa yang menyatakan? Syariat. Yang menilai bagus tersebut syariat. Dan para ulama, barakallahu fikum, mereka berbeda-beda di dalam memberikan patokan haji yang mabrur. Namun kembalinya kurang lebih kepada kumpulan lima perkara. Yani orang yang hajinya mabrur atau umrohnya mabrurah, yang terkumpul padanya lima perkara. Yang pertama ikhlasun niyah, orang tersebut ikhlas niatannya di dalam haji ataupun umroh. Bukan karena berharap dunia, baik harta benda atau pujian manusia, bahkan sembuh dari penyakit dan sukses tujuannya. Ini dunia. Nah. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ada'il manasik. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan manasiknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi bukan mengambil dari sekedar pengalaman atau cerita orang atau amalan yang banyak. Namun yang dia tinjau bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah fi'lul khairat minazzadi wal qawli wal fi'li wal i'tiqad. Yakni melakukan perbuatan hal yang ma'ruf, baik kebaikan-kebaikan. Baik berupa zat bekal untuk hajinya. Dari yang baik-baik. Bukan dari hasil haram. Nah. Yang kedua, ucapannya juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walam yarfus, tidak berkata ucapan-ucapan kotor. Wal fi'l wal i'tiqad, perbuatan dan keyakinannya, Rasulullah menyatakan walam yafsuk, tidak berbuat fasik, melanggar pelanggaran syariat baik dengan perbuatan ataupun keyakinan. Di antara keyakinan yang salah di dalam haji ataupun umroh, mereka meyakini bahwasanya dikala haji ataupun umroh, terutama di bulan-bulan khusus yang mereka tetapkan, di situ akan berkumpul roh-roh para wali. Pas di atas Ka'bah, kemudian kita meminta dengan bertawassul kepada wali. Ini juga salah. Demikian pula keyakinan yang salah di dalam haji. Mereka yang meyakini bahwasannya, kalau kita tidak bisa menyentuh Hajarul Aswad, berarti sia-sia hajinya atau tidak sempurna. Maka ini semua keyakinan yang menyelisihi syariat. Demikian pula, barakallahu fikum, yang keempat, tarkul mungkarat, meninggalkan hal-hal yang mungkar. Qaulan naw fi'lan naw i'tiqadan, baik secara ucapan, perbuatan, ataupun juga keyakinan i'tiqad. Seperti tadi kita contohkan keyakinan-keyakinan yang salah. Ini harus dibuang. Nah, betapa banyak orang terkelabui. Datang ke sana meyakini keyakinan-keyakinan yang khurafat, yang tidak ada dalil, pijakan dari nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka ini merupakan hal yang mungkar. Nah, sehingga mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sebab keyakinan yang salah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, yang lebih penting dari itu semua adalah yang kelima, adanya ta'thirul qulub, adanya pengaruh pada hatinya dengan haji ataupun umrah tersebut, sehingga menyerubah keadaannya yang tadinya dari orang taat ilal muti' kepada orang yang lebih taat lagi. Yang tadinya orang yang terjatuh pada maksiat, dia bertobat dan menjadi orang yang melakukan kebaikan. Ada pengaruhnya jelas. Bukan terus pulang menjadi orang yang sombong, merasa sempurna, ini tidak. Malah justru dia akan memperbaiki amalannya dan meningkat. Itulah haji yang mabrur. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidaklah ada baginya balasan yang sesuai kecuali surga. Maka kita mohon kepada Allah taufik untuk bisa dimudahkan melakukan amalia-amalia yang mabrurah, yang dianggap baik oleh Allah Ta'ala, sehingga betul-betul membuahkan timbangan atau memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dikala haji yang mabrur merupakan haji yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka bagaimanakah tuntunan syariat ini sebelum kita melakukan haji ataupun umrah? Maka di sana diterangkan para ulama at-tamhidu, ada persiapan sebelum orang tersebut berangkat, beranjak melakukan perjalanan ke Baitullah. Yaitu apa? Agar supaya mereka mempersiapkan bekal. Allah Ta'ala berfirman, fatazawwadu, maka berbekalah kalian, fa'inna khairuzzadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di mana merealisasikan ketakwaan tersebut dinasehatkan oleh para ulama. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum haji adalah yang pertama, idza azimal muslimu ala safari ilal haji awil umrah. Kalau seorang muslim telah bertekad bulat untuk melakukan safar menuju haji atau umrah, maka ustuhibbalahu, disunahkan baginya, yaitu barakallahu fikum, an yusiya ahlahu wa ashabahu bittaqwallah, untuk memberikan wasiat kepada keluarga dan saudara-saudaranya bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa yambaghi an yaktuba ma lahu wa ma alaihi minad dain wa yashhadu ala dhalik, dan seyogyanya untuk dia tulis perkara hutang piutang yang ada padanya, dan dia datangkan saksi dalam hal tersebut. Dan yang ketiga, wa yajibu alaihi al-mubadara ila taubah, dan wajib atasnya untuk bersegera bertobat dengan taubatan nasuh, min jami'i dzunub, dengan taubatan yang nasuha dari seluruh dosa-dosa. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya haji itu sesuatu yang berat, umroh berat. Tidaklah menjadi mudah kecuali kalau ditolong Allah. Dan tidaklah ada yang menghalangi pertolongan Allah melainkan diantaranya dengan sebab dosa-dosa hamba, sehingga Allah tidak menolongnya. Nah, sehingga bertaubat bentuk inabah kembali kepada Allah, ini sebab turunnya pertolongan. Sisi yang lainnya, Dikarenakan yang namanya haji atau umroh safar yang tawil, jauh. Yang itu adalah madhanatul halak, tempat yang memungkinkan kita pulang tinggal nama. Sehingga dari sini barangkali itu adalah akhir penutup hidup kita. Maka harapannya telah bertobat dari dosa-dosa. Kenapa? Karena seorang muslim ditinjau akhir kehidupannya. Dan hakikat taubat adalah ikhla'u minad dunubi wa tarkuha wa nadam ala ma madha minha. Yakni dia itu berhenti dari dosa-dosa dan meninggalkannya serta menyesali dari apa yang telah lewat, wal azima ala adamil aud fiha, dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau sekedar tobat laler lah kiap mangkat haji, tobat disit, besok bali selamat lakoni maning. Nah, ini namanya bukan taubatan nasuh. Nah, ini taubat yang menipu. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah. Demikian pula wayan bagi an yatajan yantakhiba li hajjihi wa umratihi nafaqatan thayyibah min malil halal. Dan demikian pula untuk menyiapkan perbekalan untuk haji atau umrohnya nafkah yang baik, yakni yang halal. Naam. Barakallahu fikum. Dan tentunya diantara pula yang diterangkan para ulama disunahkan diantaranya, yakni wa yanbaghi lahu aidan an yashhaba fi safarihil akhyar min ahli taati wa taqwa wal hikf wal fikhi fid din wa yadhar min suhbihi as-sufaha wal fusaq. Laini seyogianya untuk dia memilih teman dalam safarnya, orang-orang yang baik dari kalangan ahli taat dan ahli taqwa, orang yang pandai dalam agama, karena dan orang-orang soleh dengan harapan akan menjadi baik perjalanannya. Dan berhati-hati dari teman-teman yang safih, yang jelek, yang fasik, banyak melakukan pelanggaran syariat. Ini tadi diantaranya. Milih teman-teman yang baik. Dan demikian pula yan bagi lahu ayyata'allama ma yushra'u lahu fi hajjihi wa umratihi wa yatafaqahu fi dhalika. Naam, dan wajib bagi dia untuk mempelajari apa yang disyariatkan dalam hajinya dan umrohnya serta memperdalam tentang hal tersebut sebelum melakukannya. Dan menanyakan apa yang iskal, yang masih bingung dan ragu padanya, agar supaya betul-betul dia melaksanakan hajinya alal basirah, di atas pandangan ilmu yang sesuai dengan syariat. Dan bagaimanakah syariat haji ataupun umroh itu, kita lanjutkan insyaallah dalam season yang kedua, setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjut dengan dua rakaat sunnah setelah isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. فَلْيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مَشْكُورًا